manusia itu dawuhne Kanjeng Nabi banyak yang menilai abot masalah dunyane, memperhitungkan dunianya daripada menghitung memperhitungkan akhirate. Sehingga sing penting awak gak loro, gak rugi ana donya gak apa-apa. Perkara ketinggalan salat jamaah urusan buri. Nah, itu memang ciri-ciri khas daripada manusia. Nah, lek kula kali sampean boten kepingin koyok kaprai ngoten, kepingin jadi orang yang istimewa, maka kita berusaha, kita perjuangkan sholat-sholat itu dengan secara berjamaah. Wa Abu Dawud wal Hakim an Yazid ibn al Aswad, idza shalla ahadukum fi rahlihi, kapan kula kali sampean sudah sampun ngelampahi salat ana gene omah, adzan rek biasae nang masjid, aku sik ana omah, umpama nang masjid telat gak nututi jamaah, awak sudah terbiasa untuk mendengarkan yantan terus sholat, gak enak lek nunda-nunda iku. Terus ya apa? Sholat ono omai dengan sendirinya. Mari sembahyang, tenguk-tenguk, utawa nerusno pekerjaan. Summa adrokal imam walam yusolli, dadakna ana wong kate sembahyang. Ketoke wong iku iso. Iya. Yeah. Aku mang mari sembahyang ana wong kate sembahyang. Tola-tole rupane golek berjamaah. Wonten napa, Pak? Badhe salat. Golek wong ta? Nggih, fal yusolli ma'ahu. Sembahyang kok maneh? Gak apa-apa ta? Krono sembahyangmu mang kan ijen to. Ana wong sembahyang, sempurnakno sembahyangmu mang. Niate apa? Ya sembahyang biasa. Usolli sunnah, usolli fardhad dhuhri utawa fardhal apa? Makmuman utawa imaman lillahi ta'ala. Fa innaha sembahyang sing nomor loro iku mang lahu, bagi orang yang mengerjakan itu nafilatun, merupakan tambahan. Iya. Sampeyan umpama dikeki dhuwit 200.000, mari tambahi gelem ta? Ya nemen. Tapi kudu kerja, tambahi ta gak ana gaene. Ya apa gak kesel ta kon? Umpama tak jawi tolong. Napa, Pak Ji? Ngelembur maneh, tak kei 300. Oh, mboten napa-napa, sehat kula. Mboten. Iya. Kenek sembahyang, mari aku mang, kaimu telat. Oh, no. Ijen dah, iya, penting mai bayang. Oh, dan, ya, yeah. Insya Allah lek kulo kali sampai ningali ditinggal nabi Gusti Allah besok nalikane kulo kali sampai wangsul nang Gusti Allah iki lo koyomu sembahyang jamaat bian. Ya Allah, goblok awak iki bian. Ono dunya iki kok tak gawe cambut gawe to, ae gak kepethuk cambut gawe ku biyen. Ruang ngono aku sembayang tok lah. Pumpung durung ini pasti, pasti terjadi, pasti. Iya. Mang mulo aja dadi wong melarat pindho. Salah ono dunya niku mang wis ora, ono akhirat sik nelong, nelongso dunyane ditinggal, mari ngono amale pas-pas. Lola, lola to aku pian urip ono bangil, akeh jamaah, akeh ngene. Cek gobloke awak iki ngono ya. Oleh sembahyang bibit gak apa-apa. Ono wong, aku mawon sembahyang wisan. Mari ngono tola, tole wong iki biasane ngoten. Kenapa Pak? Sandal hilang dah. Boten. Golek jamaah kok boten enten. Kula rewangi nulungi, iya. Nulungi akhirat. Boten napa-napa? Boten, masih mung 10 gak apa-apa. Iya, niat nulung, nulungi. Iya. Kaya apa? Iki sembahyang fardu sing tambahan-tambahan. Iya. Engko pas sampean ngene iki tok, aku nyambut gawe sembahyang, golek sembahyang 5000 tapi ini gak oleh. Iya. Wa syaikhani ngriwayataken sapa Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini menjelaskan pentingnya jamaah. Laqad hamamtu jari Kanjeng Nabi. Temen aku iki duwe rencana. Duwe kerentek an amuru bisalah. Wong-wong iki tak kongkon sembahyang. Bilal adzano. Ya wis ngelompok kabeh batu komu. Ayo komat. Komat ya. Summa amuru rajulan bareng komat. Aku gak melok sembahyang jari Kanjeng Nabi. Kongkonan nang wong liya. Imam ono age. Jenengan teng pundi Kanjeng Nabi? Saya ummun nas ngongkon uang dikongkon dadi imam. Lapan jenengan Kanjeng Nabi summa antoliku ma'i birijalin ma'ahum hasbun. Sebagian wong iki tak jak jamaah ku ae. Sama kita pun di golei wong sing ono omamang lo, sing krungu adzan, cedek masjid, cedek oma, nganggur, delok TV, tak obong omai. Kau niki dienak no adzan no gak gelem cek nemen nemen ni. Aku ikut gregeten sampai duwe rencana ngono. Oleh kuno turi wis balak-balik ngoten lho. Apa perlu dikono eno ta? Ngoten dari Kanjeng Nabi. Enggak. Ayo ta berpikir secara dewasa. Ojo ngenteni dikepuk kaya arek cilik, ya. Sekolah ngenteni dikepuk, sekolah ngenteni gawe duwe, ya. Mari ngono belajar ngenteni diseneni. Diseneni doi kapan pinter muna. Nak bapak ilang bila sampai pecat. Aja Nabi itu ngoten. Ma'ahum hasbun bong-bong sing tak jaiki sembahyang kedua nanti jamaah ambe aku. Tak kongkong gawa kayu bakar. Dari sana kia bong gawa LPG. Iya. Gaya apa? Ila kaumin nyambangi nang gini wong-wong la yasyadunal jamaata yang tidak ikut sholat jamaah. Kerungu kupingi gak gelem padahal nganggur. Alasan kesel nutuk nondelok TV, nutuk nurokoan ini gari telung sedotan jari ini. Lah iya wong sing ngadol nang masjid. Kono nang pinggir masjid gak teko diancam kono ambek Kanjeng Nabi. Aku mau kutus selawat ae, selawatmu gak kayu. Dari Kanjeng Nabi kon celuk-celuk nang aku. Tapi gak nglakoni aku pegel atiku, ngoten ya. Lah ngoten nang ya. Wonu, tapi dikon gak gelem. Iya. Fa uhriqa alaihim buyutahum binnar. Lek wis ketemu wong iku mang ana samaah kok gak melok jamaah tenguk-tenguk ana masjid ana omah tak obong mbek aku. Hadis ini menunjukkan bila kita itu nanti tidak dibakar oleh Kanjeng Nabi besok kula kali sampean karena dosa tidak hadir dalam jamaah di masjid yang dekat yang kamu dengarkan suara azan kamu akan dibakar oleh Allah. Sedia wae wis. Istighfar gak mampu istighfarmu. Lek kon istighfar tandane kon salah. Lek tandane salah kon iku mang pasti membetulkan di diri. Lah kon gak are istighfar tandane kon gak ngerasa salah. Istighfar mugoro goroan. Kalau gitu kamu siap masuk neraka. Eling ae ta, Pak? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Iya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Terus ini apa? Fawailun lil musallin. Sembahyang itu sih onon rokuwel. Menjaniyo gak sembahyang. Wong sembahyang sendi nak ngono. Alladzina hum an salatihim sahun. Dikongkon sembahyang semo yo sampai lali. Iya. Sing eling apa? Penggaweane apa gak nutuk no, mangan apa wae bayaran ngono jarane. Ya Allah. Paling tidak kula kali sampean paling boten jare ngene kitab iki lek krungu adzan niato kon. Nggih Gusti, kula siap. Matur ngoten kula budal. Tak nutukno niki wau. Lek tutup aja lere rokokan dhisik kesel rek tak mobil dhisik kan ono marine. Iya. Kan ono marine wong ngene iku mang. Wa Ahmad wa Tabrani an Muad ibni Anasin al jafa'u kullal jafa' dari Kanjeng Nabi. Wong ndablek super ndablek. Ya. Sinten aja nuduh wong liya, apa awake iki termasuk digoblokno ambek Kanjeng Nabi dianggap orang yang ndablek. Ya. Awak padahal ustaz lho, aja nguli ustaz. Iya, kabeh iku padha. Gusti Allah niku gak pengaruh. Jenderal, gak wedi Gusti Allah. Iya, wong sing iki jenderal iku Gusti Allah kok. Iya. Jari Kanjeng Nabi al jafa'u kullal jafa'. Ndablek super ndablek. Ndableke wis super ni. Wal kufru wan nifaq termasuk dia itu dalam hati dan pikirannya ada penyakit kufur, ada penyakit nih nifaq. Hati-hati, kuatir penyakiti kamu Israel teko. Penyakit apa? Kufur. Mati dalam keadaan penyakit kufur. Kulo kali salah buat tenang. Apa mati? Anu diabetes tinggi lah, gimang? Langgut tenar. Apa kok mati jari malaikat? Tensine kufur dukur. Wah, pakai aku ini wis. Ngoten. Tadi apa kalau kaya ini sing biyen? Iya. Mergani kula kali sampean setiap doa jalu oh husnul khotimah. Iya. Yeah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Iya. Yeah. Husnul khotimah pungkasane dadekno wong sing bagus. Lek lakune apik insyaallah burine apik. Sinten tiang sing super dablet niku Kanjeng Nabi? Man sapa wae menungso diae yasma'u munadillahi sing krungu undangane Gusti Allah. Endi Gusti Allah ngundang? Lau kicrit-crit iku mang ngopo? Aya ala salah iku. Iya, sambu fotokopian nah. Enggak ya siku mang. Iya. Wong sing ngrungu adzan panggilane salat. Yunadi fis salat. Gusti Allah ngundang niku wau. Kula kali sampean dijak omong-omongan ana perlune. Keran apa? Ida sholla ahadukum, ida koma ahadukum yusolli, lek kon iku tandang sembahyang fa innahu yunaji rabbah kon iku omong-omongan ambik Gusti Allah. Lah lek kula kali sampean diundang Gusti Allah, Gusti Allah kepingin ngandani ngomong neng kula sampean. Kon ula opo sih mulai bang isuk sampai sore lon keringetmu sampai bedeng ini. Jalu opo kon suki Gusti. Yo tak kei ngadepo nang aku. Lah ngoten nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Onten Pak, sembayang onten ngoten nggih ta? Nggih ta. Intine sembayang ya iku. Gusti, kula sampean celuk, kula mriki, nak budu, kula nyembah sembayang. Wa iyyaka nasta'in, kula nggih onten perlune badhe njaluk teng sampean. Oh, njaluk apa le? Ada jari kisi Allah ya. Jalur apa leh? Ihdinas siratal mustaqim. Kulo niki Gusti sampean duduno carane dadi wong sugi. Ngono ae wis. Iya. Sugi sing mulya. Iya. Tunjukkan jalan yang benar. Gampangi. Kulo duduno carane dadi wong sugi. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kados lakune tiyang sugi sing angsal nikmat saking sampe yan sugi gak ngeterno sembayang. Sugi gak lali zakate loman. Sugi gak ngenyek nang wong liya. Sugi gak rumangsa sombong. Iya. Sugi ngoten. Ghairil maghdubi alaihim. Pun ngantos Gusti, sugine tiyang sing sampean seneni, masih sugih lek sampean pecucui, iya. Masih sugih lek dipendeliki malaikat. Kate mlayu nandi kula gale sampean? Lah sono ngene kuburan dicejek mbek malaikat. Endi dunyamu ngono ya? Waladdallin nopo mane tiang-tiang sing keliru. Keliru napa? Iku lho, pawe Gusti Allah duduk nekmu. Ngono ae kon ngaku nek ku iki metenteng bareng dikei melarat gletek ae. Dari menemu lah kodol butuh aku lah kodol mana butuh aku ya tujuh nemu iya amin ya wis mulia mulai punan jadi Gusti lah kali sampai lek ni sembahyang iku diceluk Gusti Allah iya lek kula kali sampai diceluk Gusti Allah gak gelem dablek super dua blek ono sombongi ono munafiki iya yeah. Sinten Gusti ono wong diundang sholat tak jak omong-omongan pala yujibuhu gak nyembadani gak teko siya ngoten ya Allah cari Gusti Allah raimu iki ya Allah ngene ya koyo yo yo padahal kon gak duwe apa-apa Gusti Allah niku wau, nggih ya. Saking Gusti Allah niku welas asih. Iya le pancen kon menungso. Engko lek ne wis ngene ya nang kene nggih ya. Innal insana layatgha. Wonten Pak. Menungso iku nemen oleh sombong kurang ajari. Kapan arra'a ustagna lekne de'e ku wis rumongso cukup iso dewe aku ustad dari lah mulai ya aku istawari kini suki hari kini lo lali kan biantik apa sih umbel kaya apa? Mati jadi. Ini apa? Buang kata ya apa? Lek mati jadi batang. Nggih ya. Nggih ta? Ono iki jenderal iki digawe jimat ono oma gelem sampean. Mbok ambune gak betah. Nggih ya. Wa Abu Dawud, ya Allah, muka-muka kula kali sampean dipun paringi jiwa yang takwa kepada Allah, tahu diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sampean bagikan, sampean paringi sedaya sing ngaji yang mendengarkan pengajian ini min khosyatika, dari takut dan patuh kepada sang matahulu bainana wa baina maksiatik, yang dapat menghalang-halangi dari berbuat kemaksiatan. Jaluk mawon ya nang Gusti Allah. Kita ini belajar ngoreksi kekurangan kita, kekurangan ajaran kita kepada Allah, sehingga pemberian Allah yang begitu banyak itu gak direken. Nggih, yeah. Sing ana kepentingane awake dhewe. Koyok-koyok Gusti Allah durung ngekeh, padahal ambekan gak tuku. Lah ngoten nah. Kon dikeki sehat gak bayar. Lah ngoten nah. Jajal sampean loro mari ngono dikeki sehat. Kontrol Pak ya, seminggu lagi bayar ta mboten? Bayar ta mboten? Nyambut gawe rek seminggu oleh bayaran 500.000 nang dokter 1 juta. Kira-kira napa? Toro nggih ya, kon wis tek kae sehat, mangan telo yo enak nggih ya, ngono wae kentaki yo lambemu. Oh ngono lho enak, aja ya saya wong Jawa aja ya anu koyo ngono-ngono. Apa bisa? Apa ae. Oleh obote jane sehat. Ngono Jawa bisa-bisa. Akeh penyakit ingin nak no dokter, lo untuk obat tidak laris no banggil, ya. Terus apa? Wong banggil kar buti, ya. Wa Abu Dawud an ibni Ummi Maktum, Ummi Maktum niki tiangi wuto, piambe usul annahu atan nabiya, piambe sowan teng Kanjeng Nabi. Bareng sowan faqala nuli matur, ya Rasulullah Kanjeng Nabi, innal madinata kasirutul hawam, kutoh Medina niki jaman biyen, iya jaman biyen kata kewan-kewan yang membahayakan, kalau cengking, ulo, garangan, jaman biyen, iya jaman biyen. Nak ngoten nah. Sampai ini lagi nih, sing ngomong desa, ngoten dah. Kulo lek kajengi metu wiring beriki wonten barongan lek buat barongan itu meriang ngeten lah, ngoten lah ya. Nggih lek sak niki gak ono kabeh. Nggih. Kadah ngoten. Wasibai jenenge asu gonggong niku wah teng pundi-pundi ngene karangan nggih ya. Lah ngoten nah biyen. Biyen, ya. Lek sak niki gak ono asu iki dadi menungso. Nggih ya. Tak gonggong tapi ngerso lotok. Ya, asu ni genti das ireng. Wa ana dorirul basori Kanjeng Nabi, mripat kula niki sakit, mboten saged ningali rabun. Ya. Safi'ud dari griya kula nggih rada tebe tenggene masjid niku, sik nyabrang embong, nyabrang karangan, nyabrang kali. Lah ngoten nah. Nggih wote sakniki lek biyen wote kriyek ngeten. Nggih ya. Terus opo? Nggih ya. Terus opo? Wali ko idun layu lazimani, kulo nggih gadah ewang Kanjeng Nabi, sing biasa kulo jak bareng teng masjid, tapi mboten saged ajeg, lek mboten piambe kesel nggih nyusul. Wamin subuhan ta, alhamdulillah ya nak, kadang kulo ngenteni kok gak teko-teko. teko wajo inang di nanti wajo mangkos lagu anjene nyambut gawe. Jadi wong melarat bang ya, melarat kepedhum lah, melarat. Tak ngoten nah, kesel lek sugih kepedhum sugih ya siji maneh, ya. Apa gak teko, gak iso turu wong ngepil keturun. Lah apa gak iso turu, mikir utang. Lah apa gak iso turu, meneh lho akeh wong jare iki sedekah blaen. Ya. Terus apa fahalli rukhsatun an usalliya fi baiti. Napa angsal Kanjeng Nabi, kula niki mboten nderek jamaah teng masjid Semayan. Krungu ta omahmu adane masjid nggih kepireng? Angsal ta. Kula dalam keadaan wuto, dalan niki membahayakan bagi jiwa kami untuk tidak salat berjamaah di masjid. Sholat di rumah. Temen takon. Ais tu kan jadi Nabi begitu sholat tu lor. Darengnya dan ni kula pun wudu. Kola naam. Ya wis jadi kanjeng Nabi. Ya. Terus ya nopo. Pakola kanjeng Nabi takon. Ya. Hal tasmaun nida. Apa omamu nang masjid? Iku ono omamu krungu tak ada di masjid. Nggih Kanjeng Nabi, lek ngono siji maneh. Pak Ajib. Nang omah siji wis. Mang iya, dadine sakniki gak oleh. Ojo wis. Nang omah siji. Fa inni la ajidu laka rukhsatun. Aku ngomong iya, Mang. Bareng kon tak takoni. Kru muda anda di masjid nanggini omamu. Lek ni speaker mati. Listriki mati. Kepireng Kanjeng Nabi. Lo lek kon kru ngono. Saya tidak mempunyai alasan. Untuk memberikan, membolehkan kon. Ngoleno kon sembayang ono. Oma. Ya. Wahuwa man sami al munadi bis sholati. Dispensasi utawa alasan sing gak ngolehi iku mang kon gak oleh bayang ono oma meskipun kon iku mang membahayakan sebabe kon krungu adane salat nggih ya. Falam yamna'hu min ittiba'ihi udrun. Maka tidak ada alasan yang memperbolehkan kamu ngolehkan udur sing ngoleno kon alasan. Wapal udru alasannya napa? Khaufun au maradun. Kon iku mang umpama budal nang kene kon wedi. Wedi apa? Wedi nyawamu ilang. Au maradun utawa loro. Loro kait ngadek ana masjid, mumet langsung ngeblak gak oleh. Lek kon gak kuat ya sembayang ana oma jangan memaksakan. Kon golek metu ditembak ya ojo. Lah asal iku aku iso merepet nang kene kene ya wis budalo. Tapi lek kon was-was ya ojo. Nggih ya. Lek kon iku mang krungu adane masjid nang omahmu terus kon sembayang ana omah lam tuqbal minhus shalah allati shalla sembayangmu ana omah iku mang gak diterima ambek Gusti Allah kon cuma gugurno kewajiban tapi kon gak oleh bayar bayaran Gusti kula biyen sembahyang catetane lho gak ono subang nggih tembok niki nyang seni tembok ya Mas iya sembahyang nggih tapi dek ini kuwi krungu adzan teng ngene masjid mboten teng masjid lha iku apa sing garai gak ono catetan ana kene malaikat iku ngenteni ono ngene kene ngono lho uang sing cedek masjid sembahyang sampai ini ku dicatat onok lawangi mas masjid Iya. Yeah. Enak tibane tonggo masjid niku. Lho, ana konsekuensine hari. Wong tonggone masjid muni ngene. Nggih ya. Masjid iki saenake dhewe speaker ngono. Ngaji kok sespeaker wae. Lah. Ngaliyo lek gak kepengin keganggu. Padha ambek sampean ana alun-alun gitu lho, omah cedhak alun-alun ya. Kliwer nae montor iki sing enak lho, tak cegat iki ngene, ya kliru. Wong iki lho jalan umum. Wong gak oleh lho ngene dalan muwa. Iya. Ojo nggarai di stop rezekimu. Lah ngoten nah. Lek kon ana ngene sawah, gak apa-apa. Kae nek ana sawah, apa werengi lho nang omah. Iku sudah konsekuensi, ngoten lho. Ana iso barongan enak isi. Bengi garangan teko ambek nyambi. Iya. Lho petuk kene. Wis biasa urip ana donya ngene we. Iya. Lek ana kota rame, lek ana ndoso ya sepi, cuma ana kekung-kekung lek di Solo. Lah opo are? Lah. India gak iso enak, sing enak ana kuburan, lek akeh sangune, ya sampe delok wong kuburan kerasan kabeh karo sing bali. Nggih ta? Falam yan mid badiruna. Wasuila lan ditanggleti sapa Ibnu Abbas. Amman yasumun nahar. Tiang niku Sayyidina Ibnu Abbas suai sai sai sai. Ya apa sae ni? Pendino niki lho poso. Oh. Wayaku mulaila. Lek ne bengi jenenge petik loro niki lho. Wis klotek-klotek nang gene jeding, kricik-kricik mbungoyo mbok wudu gak ngerti nggih ya. Kula niku sik ngoro. Tapi saya nggih ngeten. Wala yusolli fil jamaati. Teng masjid niku mboten purun. Lha apa? Mboten cocok kali imame. Mboten cocok kali takmire. Mboten cocok kali nikine. Lala apa gak cocok-cocokan ngono le jare masjid iku ngono. Trimo nae wis ana ngene kono. Sing cocok ambek kon ya angel, nggih ya. Terus ya napa? Ya napa koten niku? Bakala in mata bahwa ala hadza lek wong iku mati meskipun awane poso pengine tangi bengi gak gelem serawungan ambek wong sing ana masjid matine langsung diterima gak ditakoni ambek malaikat Malik ana neraka neraka jare nang ngene kiriman oh kiriman apa wong neraka jare sing malaikat gawa goto iya oh kene kepuki pisan padahal sembayang lho iya cuma gak gelem jamaah ah kene apa gak cocok iya gak oleh gak cocok-cocokan niku iya donga tinunga muga-muga kula kali sampean dipun paringi umur sing barokah. Lek keliru muga-muga disepuro ambik Gusti Allah, dicecekno ambik Gusti Allah, manakulo kali sampean muga-muga dibersino saking perilaku dan sifat yang tidak diridhoi oleh Allah. Muga-muga kulo kali sampean dipun paringono iman, dipun paringono semangat dan cinta pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nakhla bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi adda habbi wa alihi wa sahbi idada tadi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.